Memerhati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين سارمتي masih kita pada hadis kun fid dunya ka annaka gharib. Bahwasanya dikatakan oleh sebagian al-hukama, kaifa yahrah bid dunya man yawmuhu yahdimu syahrahu wa syahruhu yahdimu sanatahu wa sanatuhu tahdimu umrahu wa kaifa yafrah من يقوده عمره إلى أجله وتقوده حياته إلى موته. Berkata sebagian para hukama, bagaimana seseorang bisa gembira dengan dunia padahal hari-harinya menghancurkan bulannya, bulan-bulannya menghancurkan tahunnya, dan tahun-tahunnya menghancurkan umurnya. Wa kaifa yafrah? Bagaimana dia bisa gembira? Man yaquduhu 'umruhu ila ajali. Dalam keadaan umurnya menyeret dia kepada ajalnya. Wa taquduhu hayatuhu ila mautih. Dan hidupnya menyeret dia kepada kematiannya. Demikian dikatakan oleh para hukama, orang-orang bijak, bahwasanya hari-hari itu akan menghilangkan satu bulan, dan datangnya bulan demi bulan akan menghilangkan tahun, dan datangnya tahun demi tahun akan menghilangkan umur. Maka bagaimana mungkin manusia bisa gembira dengan dunianya? Demikian dikatakan oleh mereka para hukama. Fudhal bin Iyadh pernah ketemu seseorang. Kemudian ditanya umurnya. Kam atadka alaik? Kam atad alaika min umrik? Sudah berapa panjang umurmu? Qala sittuna sana. Orang itu menjawab, sittuna sana. 60 tahun. Kata Fudhal bin Iyadh, berarti engkau sejak 60 tahun yang lalu berjalan menuju kepada Rabbu sejak 60 tahun yang lalu engkau berjalan menuju Rabbmu. Yushik antablu. Berarti sebentar lagi kau akan sampai bertemu dengan Rabbmu. Faqala rajul, maka orang tadi mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Fudail, tahu kamu apa tafsir dari la ilaha illallah, dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Taqul, kau katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maknanya engkau berkata aku milik Allah, hamba Allah, dan akan kembali kepadanya. Faman 'alima annahu lillahi 'abdun, barang siapa yang sadar kalau dia milik Allah, hamba Allah, dan sadar bahwa dia akan kembali kepada Allah, maka berarti dia harus tahu bahwa dia pasti akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang berdiri di hadapan Allah harus mengerti bahwa dia pasti akan ditanya. Dan setiap orang yang sadar kalau dia akan ditanya oleh Allah, maka hendaklah mempersiapkan jawabannya. Hendaklah mempersiapkan jawabannya. Maka orang tadi kebingungan dan berkata, mal syailah, bagaimana jalan keluarnya? Wala yasir, wala fadalun mi'iyad, mudah. Apa itu? Qala tuhsin fima baqiya yughfar laka fima mada. Engkau berbuat baik pada umur yang tersisa, Allah akan ampuni pada umur yang telah lewat. Engkau berbuat ihsan fima baqiya, pada apa yang tersisa, Allah akan ampuni pada umur yang telah lewat. Fa'in asa'ta fima baqiya, tetapi kalau engkau berbuat jelek pada umur yang tersisa ini, maka niscaya akan dituntut seluruhnya sampai pada waktu yang telah lewat juga akan dituntut. Kalau di akhir umur dia berbuat baik, mendapatkan husnul khotimah, niscaya akan terampuni dosa-dosa yang telah lalu. Tapi kalau di akhir umurnya jelek, maka niscaya akan dituntut pada perbuatan-perbuatan akhirnya ini, dan juga akan dituntut pada semua amalan jelek yang telah lewat. Ukhitta bima mada wa bima baqiya. Engkau akan dituntut apa yang telah lewat dan apa yang telah lalu dan apa yang akan datang. Wa fi hadza yaqulu ba'dhum, wala kama itu berkata sebagian mereka, wa inna imra'an qad sara 60 hijjatan 60 hijjatin ila manhalin min wirdihi laqaribu. Sungguh seseorang yang sudah berjalan 60 tahun dalam kehidupannya, maka sebentar lagi dia akan memasuki, dan tempat masuknya dia sangat dekat. Akan memasuki alam lain, alam akhirat, alam kubur. Berkata ba'dul hukama, man kanatil layali wal ayyam matayahu sarat bihi wa in lam yashir. Fi hadza qala ba'dhum, orang yang malam-malam dan siang-siangnya selalu mengapit dirinya, maka dia terus berjalan walaupun dia tidak berjalan. Orang yang malam dan siangnya terus bergilir padanya, maka dia berjalan walaupun dia dalam keadaan tidak berjalan. Dia duduk mahmun, tetap berjalan waktunya. Malam, siang, malam, siang. Dia nganggur, tetap berjalan waktunya. Umur dia berjalan. Artinya dia tetap berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala selama malam dan siangnya terus dipelegirikan padanya. Qul inna a'udzubikumullah. Tentunya minal khasirin. Orang yang merugi kalau membiarkan waktu terus berjalan sedangkan dia dalam keadaan tidak beramal saleh. وما هذه الأيام إلا مراحل يحس بها داع إلى الموت قاصد وأعجب شيء لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قاعد. Tidaklah hari-hari ini kecuali merupakan tahapan-tahapan yang terus menganjurkan pada setiap da'i, ajakan-ajakan kepada kematian, dan itu yang dituju. Dan yang lebih aneh, Yang paling aneh, kalau engkau perhatikan, adalah tempat yang terus digulung, sedangkan musafir dalam keadaan duduk. Tergambar. Kalau ini perjalanan, ini garis yang panjang perjalanan seorang musafir. Dia berjalan, yang di belakang dia jalannya sudah digulung. Dan dia duduk berpangku tangan. Padahal jalan di belakangnya terus digulung. Satu yang paling aneh. Seorang musafir duduk dalam keadaan jalan di belakangnya terus digulung. Yang lain berkata, ayin aya waiha nafsi min naharin yaquduha ila askaril mauta wa laylin yaduduha. Duhai celakalah diriku dari siang hari yang terus datang menggiring aku kepada kematian, dan demikian pula malam selalu mengikutinya. Qala al-Hasan, lam yazal al-laylu wan-naharu sari'ani fi naqs al-a'mar. Qala al-Hasan al-Basri rahimahullah, terus menerus malam dengan siang bersegera mengurangi umur seseorang. Datang malam, datang siang, malam lagi, siang lagi, malam lagi, siang. Sari'ani, dengan bersegera, dengan cepat mengurangi umur manusia. Terus dikurangi, dikurangi, dikurangi, dikurangi. Wa taqribul ajali, dan terus memperdekat ajal-ajal mereka. Memperdekat kematian-kematian mereka. Hayha taqad sahiba Nuhan wa Adan wa Samud wa qurunan baina dhalika katsira. Hayha, enggak mungkin bisa dihindari. Malam dan siang itu terus telah pernah menemani Nuh, wa 'Ad, wa Tsamud, wa qurunan, dan sekian generasi telah lalu. Mana mereka semua? Fa asbahu qadimu 'ala rabbihim, mereka semua telah menghadap Rabb mereka. Wa waradu 'ala a'malihim, mereka sudah mempertanggungjawabkan amalan-amalan mereka. أصبح الليل والنهار غضين جديدين لم يبلهما ما مر به مستعدين لمن بقي بمثل ما أصاب به من مضى. Kata Al-Hasan rahimahullah, sedangkan malam dan siangnya terus berjalan seperti semula, tidak berubah. غضين جديدين, seperti segar bugar, seperti baru, tidak berubah, tidak rusak. Tetap malam siang, malam siang. Dan keduanya siap untuk menjadikan orang yang sekarang seperti orang yang telah lalu. Menjadikan orang yang hari ini seperti kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Atau seperti kaum-kaum ba'da dzalika quruna. Atau sekian generasi yang telah lalu. Dan terus musta'idaini liman baqiya. Terus keduanya malam dan siang siap untuk melakukan pada apa yang akan datang seperti apa yang telah lewat. Alhamdulillah, Allah selalu dan sering menyatakan siru fil ardi, panduru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Siru fil ardi, silakan kalian berjalan di muka bumi dan lihatlah bagaimana keadaan para mukadzibin. Disuruh untuk melihat, karena perjalanan di dunia seperti itu, berputar seperti itu. Hidup diberi oleh Allah kekuatan, diberi kesehatan, diberi rezeki, tiba-tiba durhaka, diazab, habis. Muncul lagi lahir yang baru, demikian pula berbuat seperti itu, habis mereka, terus berputar. Apakah tidak cukup jadi pelajaran? Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Wa katab al-Auza'i ila akhin lahu. Al-Auza'i pernah menulis surat kepada saudaranya. Amma ba'du. Faqad uhita bika min kulli janib. Wa'lam annahu yusaru bika fi kulli yawmin wa laylatin. Fahdharillah wal maqam bayna yadayhi wa an yakuna akhir ahdika bihi wassalam. Ini suratnya. Amma ba'd, sungguh engkau telah diliputi dari segala sisi. Telah dikepung, dari segala sisi. Dan ketahuilah, sesungguhnya akan berjalan kepadamu setiap malam dan siang. Akan berjalan menuju kepadamu kematian dari segala sisi setiap perjalanan malam dengan siang. Fahdharillah, maka hendaklah hati-hati engkau. Takutlah engkau pada Allah, dan takutlah engkau pada suatu hari ketika engkau dihadapkan kepadanya. Wa an yakuna akhir ahdika bihi, dan hendaklah akhir perjalananmu nanti adalah di hadapan Allah Taala. Wassalam. Itu isi suratnya. Hanya diingatkan bahwa engkau berjalan menuju Allah, maka sia-sia. Qala tasiru ila al-ajal fi kulli lahdatin wa ayyamuna tutwa wa hunna marahilu wa lam ara mithla al-maut haqqan ka'annahu idha ma taqattathu al-amaniyu batilu wa ma aqbaha at-taqtafriqu fi zaman al-qada fa kayfa bihi wa shaybu lir-ra's shamilu tarahhala min ad-dunya bizadin من التقى ترحل من الدنيا بزاد من التقى فعمرك أيام وهن قلائل. Engkau atau kita berjalan kepada ajal-ajal kita. Kita berjalan menuju ajal-ajal kita. في كل لحظة pada setiap saat. وأيامنا تطوى وهن مراحل. Sedangkan hari-hari kita terus digulung oleh Allah, terus berkurang. Dan itulah marhalah kita menuju Allah. Tahapan-tahapan kita menuju Allah. Lam ara mithla mauti haqqan. Sungguh tidak pernah kita melihat keyakinan seperti kematian. Tanyakan pada seluruh manusia dari agama apapun. Tanyakan pada mereka semua manusia dari jenis apapun. Tanyakan tentang kematian. Apakah ada yang mengingkari? Orang kafir sekafir-kafirnya ditanya, apakah kau akan hidup terus? Tidak akan mati. Semua menjawab, ya tentunya akan mati. Diyakini oleh segala jenis manusia, kafirnya, muslimnya, agama apapun, keadaan apapun, mereka meyakini kematian pasti datang. Karena mereka melihat dengan mata kepala mereka, tidak pernah terjadi manusia hidup terus-menerus. Yang katanya punya jimat kekebalan, tetap mati. Dukun-dukun yang katanya punya obat umur panjang, tetap mati. Semuanya mati. Maka ini tidak ada keyakinan seperti keyakinan kematian. Ka'annahu idza ma taqattathu al-amani batilu. Tetapi anehnya, ketika manusia sudah dikuasai oleh angan-angan, seakan-akan lupa pada kematian. Seakan-akan lupa menganggap kematian itu batil. Batil, tidak ada kematian itu. Ini kenyataan. Kalau ditanya semua akan menjawab dengan jujur dari hatinya, ya tentunya saya akan mati. Tapi ketika sudah dikuasai oleh angan-angan yang panjang, lupa kalau dia akan mati. Wa ma aqbahat tafriyutum fi zamanis saba. Fa kaifa bihi wa syaibul ra'si syamilu. Sungguh kelalaian di masa muda, di masa kecil, itu sungguh kejelekan. Ma'akbah, betapa jeleknya kelalaian di masa kecil, betapa jeleknya kelalaian di masa muda. Fakaifa bihi, maka bagaimana dengan kelalaian dalam keadaan ra'si syaiba, dalam keadaan di kepala ini sudah banyak uban. Ini kelalaian yang luar biasa. Diingatkan dengan satu uban masih belum sadar, diingatkan dengan dua uban masih belum sadar, sampai semua memutih. Ista'al ra'su syaiba. Allah walil ra'si syamilu. Syair sudah menguasai seluruh kepalanya. Masih belum sadar kalau dia akan mati. Kelalaian masa muda jelek. Betapa jeleknya kelalaian di masa muda. Tapi sungguh lebih jelek lagi kelalaian di masa tua. Kelalaian di masa ketika rambut putih sudah menguasai kepalanya. Tarahhal bizadik. Berangkatlah. Siap-siaplah untuk berangkat dengan perbekalanmu. Bizadik kuqah. Dengan bekal ketakwaan, fa umruka ayyamun wa hunna qala'il. Hari-harimu, umurmu tinggal berapa hari. Dan itu sedikit. Walaupun kamu katakan sekian tahun, itu sedikit. Sedikit sekali. Kemarin kita masih main-main. Tiba-tiba kita sudah memiliki sekian banyak anak. Kemarin kita masih, Masya Allah, bercengkrama dengan bapak ibu kita. Sekarang sudah berpisah dengan mereka. Mereka sudah mendahului kita. Dan kita sudah menjadi bapak dan menjadi ibu. Sebentar sekali. Masih ingat. Bagaimana ketika kita ditimang. Ketika kita menangis. Ketika ditinggal. Ini bukti. Kalau hari-hari itu qalail, sedikit, sebentar, tidak lama. Inna sa'ata qarib, sungguh hari kiamat itu dekat. Wa amma wasiyat ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma fa hiya ma'khudatun min hadzal hadis. Adapun wasiat Ibn Umar selanjutnya pada potongan yang kedua itu diambil dari kalimat pertama. Kalimat Nabi kun bidunya ka annaka gharib aw 'abiru sabil. Kemudian Ibn Umar menyatakan, "Idza asbahta fala tantadri al-masa wa idza sayta fala tantadri as-sabah." Jadi diambil dari nasihat di atas. Wahia mutadamminatun linihayati qasaril amal. Ucapan Ibnu Umar ini terkandung di dalamnya nihayatu qasaril amal. Terkandung dalamnya untuk tidak berpanjang angan. Jangan terlalu panjang angan-angan, pendekkan angan-angan. Kalau sekarang kita di waktu sore, jangan berpikir bahwa hidup kita akan sampai besok. Malam ini beribadah seakan-akan kita akan mati. Kalau besok ternyata kita masih bangun, alhamdulillah. Beramal lagi. Dan jangan tunggu. Nanti aja sore, jangan. Belum tentu kita hidup sampai sore. Itu makna ucapan Ibn Umar. Idza amsayta falatan tadri al-sabah, wa idza asbahta falatan tadri al-masa. Kalau engkau di waktu pagi, jangan tunggu sore. Kalau engkau di waktu sore, jangan tunggu pagi. Ini benar-benar qasarul amal. Tidak berangan-angan panjang. Wa innal insana idza amsa lam yantadhir sabah. Manusia kalau di waktu sore tidak menunggu pagi. Kalau di waktu pagi tidak menunggu sore. Bal yadhunnu anna ajalahu yudrikuhu qabla dzalik. Tetapi meyakini dan merasa bahwa umurnya akan datang sebelum datang sore itu. Jika di waktu pagi, dia tidak yakin kalau hidupnya akan sampai sore. Ketika di sore hari, dia tidak yakin kalau hidupnya akan sampai pagi. Wa bihadza fassara ghairu wahidin minal ulama'i az-zuhda fid dunya. Dan inilah diantara tafsir para ulama tentang makna zuhud. Apa makna zuhud di dunia? Makna zuhud di dunia adalah engkau merasa ketika di waktu pagi bahwa engkau umurnya sebentar lagi, enggak mungkin sampai sore. Atau ketika engkau di sore hari tidak merasa bahwa umurnya akan datang pagi hari, sehingga apa yang kira-kira dilakukan? Berdoa dengan khusyuk, beribadah dengan khusyuk, beramal dengan amalan saleh, beramal. Khawatir kalau tiba-tiba malam itu dia datang ajalnya dan dia mati. Dan dia merasa kalau aku beramal kemudian aku akan sia kalau datang ajalku malam ini. Ini yang dikatakan zuhud. Di antara tafsir para ulama zuhud adalah yang seperti itu. Berkata Al-Marwazi rahimahullah, aku katakan pada Abu Abdullah dan Imam Ahmad rahimahullah, ayu syai'in az-zuhud fid dunya, yang namanya zuhud di dunia itu seperti apa? Ditanyakan kepada Imam Ahmad rahimahullah. Maka dijawab oleh Imam Ahmad, qasarul amal. Yang namanya zuhud adalah engkau berpendek angan-angan, tidak panjang angan-angan. Man idza asbah qala la umsi. Yaitu orang yang ketiga pagi hari dia berkata, aku gak bakal sampai sore umurnya. Dan ketika sore hari merasa aku enggak akan sampai pagi umurnya. Itu dikatakan dengan zuhud. Qala wa hakadha qala Sufyan. Demikian pula Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Qala qila li Abi Abdullah, ditanyakan pada Abu Abdullah, bi ayyi syai'in nasta'in 'ala qasr al-amal. Bagaimana kita bisa meminta bantuan untuk bisa pendek angan-angan, enggak terlalu panjang angan-angan? Qala ma nadri, innama huwa tawfiq. Dikatakan tidak tahu. Itu taufik dari Allah SWT. Ini harapan dapat taufik dari Allah Taala. Qala bin Azzaqullah, qala al-Hasan, istama thalathatun min al-ulama. Al-Hasan menceritakan, Pernah berkumpul tiga orang dari kalangan ulama. Faqalu li ahadihim, berkata kepada salah seorang mereka, ma amaluka, apa angan-anganmu? Qala ma ata alayya shahrun illa dhanantu anni sa'amutu fihi. Yang satu menjawab, angan-anganku adalah, atau bayanganku adalah, tidak datang satu bulan pun kecuali aku sudah mati di dalamnya. Qala sahibahu, berkata sahabat-sahabatnya, inna hadha la amal. Faqala li ahadihim, fala amaluka, kalau gitu apa amalmu? Qala ma atat alayya jum'ah illa dhanantu anni sa'amutu fiha. Kata yang kedua, kalau aku tidaklah datang satu minggu, satu jum'ah, kecuali aku berpikir aku akan mati di dalamnya. Qala sahibahu, dua kawannya berkata, inna hadha la amal, sungguh ini pun suatu amal. Faqala lil akhar, dikatakan pada yang ketiga, fama amaluka, kalau gitu apa angan-anganmu? Apa harap dugaanmu dalam angan-anganmu? Qala ma amalu min nafsi fi yadi ghairihi. Qala ma amalu min man nafsuhu fi yadi ghairihi. Bagaimana mungkin aku bisa berharap sesuatu padahal diriku ada di tangan selainku? Alhamdulillah. Sebulan itu masih terlalu panjang angan-angan. Sepekan masih terlalu panjang angan-angan. Yang satu menjawab, aku tidak tahu, karena aku ada pada tangan selainku. Nawasina biyadi, ubun-ubun kita di tangan Allah Taala. Madin fiya hukmu, berjalan padaku hukum Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah kehendaki akan mati. Tidak pakai sakit. Enggak nunggu kena stroke. Enggak nunggu darah tinggi, enggak nunggu kecelakaan. Bisa mati. Kalau enggak pagi ini atau sore besok. Qala bi na'azakumullah. Qala Dawud al-Ta'i. Sa'altu 'Afwan ibn 'Amr at-Tamimi, qultu ma qasarul amal? Aku tanyakan kepada Utwan ibn Umar At-Tamimi, apa itu qisarul amal? Pendek angan-angan. Qala ma baina taruddudin nafsi, fa haddatha bidzalika Fudail ibn Iyad fadhaka. Dijawab oleh beliau, ma baina taruddudin nafsi, yang namanya qisarul amal adalah kegelisahan hati, kekhawatiran akan datangnya kematian. Aku sampaikan berita itu kepada Fudail bin Iyad. Fabaka. Maka Fudail bin Iyad menangis. Kemudian berkata, ya tanafas, fayakaf an yamut qabla an yanqati' nafsuhu, laqad kana 'Utwan min al-maut 'ala hadar. Ternyata barakallahu fik, Utwan bin Umar menjawab lebih pendek lagi. Tidak saja hari atau Jum'ah, tapi dia menyatakan, sungguh napasku yang pertama aku tidak yakin kalau napasku yang berikutnya akan bersambung. Maka menangislah Fudail bin Iyad dan berkata, sungguh dia khawatir akan datang kematian pada napas yang berikutnya setelah napas yang pertama. Laqad kana Utwan min al-maut 'ala hadar, sungguh Utwan sangat khawatir atas kematian. Wa qala ba'du salaf, berkata ba'du salaf, manamut nauman qat, manimtu nauman qat, fahadithu nafsi anni sa'astajqidu minhu. Ma'bu salaf berkata, manimtu nauman qat, aku enggak pernah tidur sekalipun, kemudian aku berkata dalam hatiku bahwa aku akan bangun besok. Saya ulangi, berkata ma'bu salaf, manimtu nauman qat, tidaklah aku tidur sekalipun, kemudian aku berpikir akan bangun besok. Artinya, setiap dia tidur merasa bahwa saya bisa jadi gak bangun besok. Merasa ini adalah yang terakhir. Tidur terakhir. Maka ketika bangun bersyukur. Alhamdulillah. Ladzi ahyana ba'da ma amatana. Alhamdulillah. Aku dihidupkan kembali setelah aku mati tadi malam. Gembira. Beramal lagi. Masih ada kesempatan untuk beramal. Dan ketika tidur, tidak yakin kalau dia akan bangun kembali. Ketika bangun bersyukur pada Allah Ta'ala. Dan begitulah ba'dussalaf. Demikian keadaan para salafus saleh. Wa kana habibun Abu Muhammad yusi kulla yawmin bima yusi bihi al-muhtadir 'inda mautih. Dihikayatkan bahwa Abu Muhammad Habib rahimahullah mewasiatkan setiap hari wasiat seperti wasiat orang yang akan meninggal. Berwasiat seperti wasiat orang yang akan meninggal. 'Inda mautih min taghsilihi wa nahfih. Kalau aku mati, aku dimandikan begini. Maka kafanilah dengan demikian. Antarkan mau bisa, karena dia mau mati. Wa kana yabki kullama asbaha wa amsa. Dan beliau menangis ketika pagi hari atau sore hari. Fasu'ilat imra'atuhu an bukai. Maka istrinya ditanya tentang menangisnya beliau. Faqalat, maka istrinya menjawab, ya khaw, wallahi idha amsa anna yusbih, wa idha asbaha anna yumsi. Sungguh dia khawatir. Kalau datang pagi, dia khawatir tidak akan sampai pada sore hari. Kalau datang sore, dia khawatir tidak akan sampai pada pagi hari. Persis seperti nasihat Rasulullah, nasihat Abdullah bin Umar. Idza amsaita fala tantadhir as-sabah, wa idza asbahta fala tantadhir al-masaa. Wa kana Muhammad bin Wasi' idza arada an yanama qala li ahlih. Muhammad bin Wasi' jika dia akan tidur, dia berkata pada keluarganya, istaudhi'ukum Allah. Aku pesan pada kalian, aku titipkan kalian pada Allah SWT. Fal'allaha an takuna maniyati allati la aqumu minha fakana hadha da'buhu idza arada an-naum. Selalu berkata setiap dia akan tidur kepada keluarganya, aku titipkan kalian kepada Allah SWT. Aku khawatir pada malam ini datang ajalku dan aku tidak akan bangun kembali. Demikian setiap hidup berpesan pada keluarganya, aku wasiatkan pada kalian, aku titipkan kalian pada Allah SWT. Seperti orang yang mau berpisah, orang yang mau wafat. Wa qala Bakr al-Muzani, in istata' ahadukum an la yabita illa wa'aduhu 'inda ra'sihi maktub falyaf'al. Barang siapa yang bisa untuk setiap tidur dia tulis wasiatnya, taruh di bawah bantalnya, maka kerjakan kalau bisa. Siapkan wasiatmu ketika kamu tidur, karena kau tidak tahu apakah kau akan bangun besok atau tidur selama-lamanya. Fa innahu la yadri la'allahu an yabita fi ahli dunya. Bisa jadi engkau pada malam itu akan tidur dan meninggalkan dunia. Wa yusbih fi ahli al-akhirah, dan bangun sudah ada di golongan ahli al-akhirah. Demikian pula Uwais. Idza qila lahu, kau dikatakan kepadanya, kaifa zamanu alaik, bagaimana zamannya terhadapmu? Qala kaifa zamanu ala rajulin in amsa dhanna annahu la yusbih wa in asbaha dhanna annahu la yumsi fa yubashshir bil jannati aw an-nar. Ketika ditanya bagaimana waktu-waktu, jawab dengan kalimat, bagaimana zaman, bagaimana waktu, sungguh demi Allah, tidaklah datang satu pagi kecuali aku tidak yakin apa aku bisa sampai sore. Tidaklah datang sore, aku tidak yakin apakah akan panjang umurku sampai pagi. Kemudian yubashar bil jannah aw an-nar, kemudian diberitakan ketika itu surga atau neraka. Itu yang aku pikirkan. Fana bin a'azakumullah. Berkata Aun ibn Abdullah, ma anzal al-maut kunha manzilatahu man 'adda ghadan min ajalih kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluh wa kam min mu'ammilin li ghadin la yudrikuh innakum law ra'aytumul ajal wa masirahu la abghadtum al-amal wa ghururahu. Wa kana yaqul, inna min anfa'i ayyamil mu'min lahu fid dunya ma dhanna annahu la yudriku akhirahu. Kata'un ibn Abdullah, tidaklah diturunkan kematian di tempatnya man 'adda ghadan min ajlih, bagi siapa yang sudah mempersiapkan tempatnya untuk kematian. Kamin mustaqbilin yauman la yastakmilu, betapa banyak orang yang menghadapi awal hari kemudian tidak bisa menggenapkan hari itu. karena kematian. Dan betapa banyak orang yang berangan-angan untuk besok mengerjakan ini dan itu, ternyata tidak pernah mencapainya sama sekali. Innakum law ra'aytum, sungguh kalian kalau melihat tentang ajal-ajal dan perjalanannya, niscaya engkau enggak akan suka berangan-angan panjang. Niscaya engkau enggak akan suka gurur. Apa gurur? Sesuatu yang menipu. Angan-angan yang menipu. Nanti kalau begini saya akan begini. Kalau begini saya akan begini. Semuanya itu tipuan. Karena besok kamu mati. Selesai. Apa yang tadi kita angankan? Kalau ini kemudian ini kemudian. Semuanya dalam keadaan tidak ada wujudnya. Tidak terjadi sama sekali. Itu adalah amal ghurur. Qala wa kana yaqul. Dan beliau berkata, A'un ibn Abdillah rahimahullah, inna min anfi ayyamil mu'min di dunia, sesungguhnya semanfaat-manfaat hari atau hari yang paling bermanfaat bagi seorang mukmin adalah ketika dia meyakini bahwa hari itu enggak akan mencapai akhirnya. Jadi anfa'ul ayyam, hari yang paling bermanfaat bagi seorang mukmin adalah hari di mana dia meyakini bahwa hari itu enggak akan sempurna sampai akhir. Artinya akan mati hari itu. Itu hari yang paling bermanfaat. Lihatlah. Orang yang ketika itu merasa bahwa belum tentu hari ini akan berakhir atau enggak akan bisa menyempurnakan hari itu, niscaya amalannya akan baik. Saleh, taqi, zikrullah, bertaubat, berdoa, beramal, beribadah dengan khusyuk, meratap pada Allah, meminta ampun pada Allah. Ini anfa' ayyamil 'abd. Semanfaat-manfaat hari seorang hamba adalah ketika hari itu dia merasa enggak akan bisa menggenapkannya. Ini merasa akan mati hari itu. Wa kanat imra'atun muta'abbidatun di Makkah. Dihikayatkan ada seorang wanita yang ahli ibadah di Makkah. Idza ansat qalat. Kalau datang sore hari dia berkata, ya nafsu al-lailatu lailatuk. La laisatun laki ghairaha. Wajtahid fajtahadat. Fa idza asbahat qalat ya nafs al-yawm yawmuka. La yawma laka ghairahu. Fajtahad. Seorang wanita kalau datang sore hari berkata pada dirinya, wahai diriku, malam ini adalah malammu, belum tentu engkau akan mendapatkan malam besok hari. Maka bersungguh-sungguh dia untuk ibadah di malam itu. Ketika datang pagi hari dia berkata, wahai jiwaku, sesungguhnya hari ini harimu, belum tentu engkau akan mendapatkan hari seperti ini besok. Maka bersungguh-sungguh untuk beramal ibadah. Khamilin a'azakumullah. Demikian keadaan orang mukmin. Dia semangat untuk beribadah pada Allah Taala dan merasa kalau kematian mendekat. Wa qala Bakr al-Muzani, idza aradta an tanfa'uka salatuk. Kata Bakr al-Muzani, kalau engkau ingin salatmu bermanfaat, maka katakan dalam hatimu, la'alli la usalli ghairaha. Bisa jadi ini akhir salatku. Aku enggak sempat salat lagi setelah ini. Wa hadha ma'khudun mimma ruya. Dan ucapan al-Muzani ini adalah diambil dari ucapan tadi. Idza asbahta fala tantadir al-masa wa idza amsayta fala tantadir sabah. Kalau kau di sore hari jangan tunggu pagi, kalau pagi jangan tunggu sore. Ketika kau salat di pagi hari, di subuh hari, maka ingatlah, jangan-jangan engkau mengerjakan salat terakhir, setelah itu engkau mati. Bisa jadi keluar rumah dan kemudian kecelakaan, mati di tempat. Atau bisa jadi keluar kemudian terkena tiba-tiba serangan jantung, sudah mati. Maka jadikanlah salat itu adalah akhir salatmu. Kalau ternyata masih mendapatkan salat berikutnya, alhamdulillah. Dan tetap meyakini bahwa belum tentu kita akan mendapatkan salat yang berikutnya. Qala salli salata muwaddi'in. Kata beliau dalam al-hilyah, maka salatlah seperti salatnya orang yang akan berpisah dengan dunia. Salatlah seperti salatnya orang yang akan mati. Wa aqama ma'rufun al-qurhi as-salata thumma qala ar-rajul taqaddam fa salli bina. Wa qala ar-rajul inni in sallaytu bikum hadhihi as-salata lam usalli bikum ghayraha. Faqala ma'ruf wa anta tuhaddith nafsaka annaka tusalli salatan ukhra. Na'udzu billahi min tulil amal fa innahu yamna' khairal amal. Ada seorang ulama ma'ruf al-Qurfi ketika akan salat meminta seseorang untuk mengimami, salli bila, salatlah mengimami kami, mengimami kami. Faqala, orang itu berkata, inni in sallaitu bikum hadhihi shalah, kalau aku mengimami engkau sekarang, la usalli bikum ghairaha, maka engkau, aku enggak akan lagi mengimami engkau selain ini. Artinya dia pasti berharap yang selain ini nanti aku akan imami. Maka ma'ruf al-Qurhi terkejut, anta mengatakan pada dirimu setelah sholat ini akan sholat yang lain. La'udzubillah min tulil amal. Aku belum pada Allah dari panjang angan-angan. Dianggap terlalu panjang angan-angan. Belum tentu engkau akan bisa mengalami sholat lagi selain ini. Mungkin sholat terakhir. Segitu dianggap tulul amal oleh beliau. Bagaimana dengan angan-angan yang sampai sekian panjang? Fa'inahu yamna khairal amal. Karena sungguh panjang angan-angan itu akan menghalangi kebaikan amal. Karena panjangnya angan-angan, maka amal yang sekarang tidak sempurna. Dan tidak semangat untuk menyempurnakannya. Kenapa? Nanti bakal sholat lagi. Nanti aja yang akan lebih bagus. Tapi kalau meyakini bahwa ini yang terakhir, dia akan menyempurnakannya. Sehingga ketika dijanjikan, nanti tanggal sekian, nanti tanggal sekian, insyaAllah. Bi'idznillah. Kalau Allah masih memberikan kesempatan hidup. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi umur. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa khawatir? Panjang amal. Ngapain berbicara panjang sampai rencana tahun ke depan? Kepanjangan. Wallahi kepanjangan. Belum tentu umur kita tahu bulan depan apalagi tahun depan. Khamidina a'azakumullah. Wa tarqah. Tarqah ba'aduhum baba akhirinahu. Dikisahkan pula seorang mengetuk pintu saudaranya, rumahnya. Fasa'ala anhu, menanyakan tentang dia. Faqila lahu laysa huwa fil bait. Maka dijawab oleh yang di rumah bahwa beliau tidak di rumah. Faqala mata yarji', kapan dia pulang? Faqalat, maka dijawab oleh jariyah, oleh budak perempuannya dari dalam, man kanat nafsuhu fi yadi ghairihi, man ya'lam mata yarji'. Seseorang yang jiwanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia tahu akan pulang? Ya khonudul a'zakumullah, di zaman itu budak perempuannya faqih alimah. Dijawab bagaimana mungkin kita bisa menentukan? Padahal umur saja kita tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Walau ma adri wa in amaltu umran la'alli hina usbihu lastu an umsi. Alam tara anna kulla sabahi yawmin wa umruka fihi aqsur minhu amsi. Aku tidak tahu kalau aku berangan-angan dengan umurku, bisa jadi kalau aku di pagi hari tidak akan sampai sore. Dan tidak kau lihat bahwa setiap pagi lewat umurmu. Wa aqsaru minhu amsi, dan sudah sungguh sangat pendeknya kemarin, sudah lewat yang kemarin, datang yang baru. Wa hadzal bait tsani akhadahu mimma ruwiya an Abi Darda. Ucapan dalam bait tadi diriwayatkan, maknanya diambil dari ucapan Abu Darda. Oh, dia berkata, Ibnu Adam, innaka lam tazal fi hadmi umrik mundu saqatta min batni ummik. Wahai anak Adam, sungguh engkau terus mengurangi umurmu sejak engkau jatuh dari perut ibumu, sejak engkau lahir dari perut ibumu. Wa mimma ansyada ba'du salaf. Maka apa yang diisyaratkan, yang disebutkan dalam syair-syair salaf adalah seperti itu. Bahwa umur itu berkurang. Bukan dirayakan, ditangisi. Kalau sudah berkurang. Inna la nafrahu bil ayami naqta'uha wa kullu yawmin madha yudni min al ajali. Kenapa kita gembira dengan bertambahnya hari demi hari, padahal setiap hari lewat maka sehari kita mendekat kepada ajal. Fa'mal li nafsika qabla al maut, maka beramallah untuk dirimu sebelum kematianmu. mujtahidan, fa innamar ribhu wal khusranu fil amali. Karena sungguhnya yang namanya keuntungan atau kerugian tergantung pengamalanmu. Qauluhu, kalimat ketiga, khudh min sihhatika li saqamik wa min hayatika li mautik. Ambillah waktu sehatmu untuk waktu sakitmu, dan ambil waktu hidupmu untuk matimu. Yani kata Ibn Rajab rahimahullah, irtanim, manfaatkan kesempatan ketika sehat sebelum sakit, ketika hidup sebelum mati. Yani manfaatkan untuk amal salihah, untuk beramal dengan amalan yang salihah fi sihah ketika sehat. Qabla an yuhawwal bainaka wa baina saqam, sebelum engkau terhalang untuk beramal karena sakit. Wa fil hayati, dan dalam kehidupanmu, sebelum engkau terhalang dengan kematianmu. Dalam riwayat lain dikatakan, fa innaka ya Abdullah, sesungguhnya engkau wahai Abdullah, la tadri masmuka ghadan, engkau tidak tahu apa namamu besok. La'alla ghadan minal amwat, bisa jadi besok engkau dikatakan mayyit, bukan lagi orang hidup. Bisa lagi engkau besok bisa jadi dikatakan jenazah. Bisa jadi besok engkau dikatakan sebagai, Allah yarhamu, diistilahkan dengan istilah-istilah seperti itu. Wa qad ruwiya ma'na hadhihi al-wasiyah 'anil nabiy sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa sallam min wujuh. Telah diriwayatkan makna wasiat ini dari Nabi SAW dengan berbagai macam sisi dalam riwayat Bukhari. Yani makna yang disebutkan tadi, makna ucapan Abdullah bin Umar, manfaatkan kesempatan sehatmu sebelum sakit, kesempatan hidupmu sebelum mati, dikandung dalam sekian hadis. Di antaranya hadis, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Dua kenikmatan yang sering dilalaikan oleh manusia, as-sihhatu wal farah, kesehatan dan kesempatan, sering dilalaikan sehingga ketika datang sakit baru ingat kemarin sehat dibuang-buang. Iya, kalau kembali Allah berikan kesehatan setelah itu. Kalau sakit-sakit terus mati, dia gak sempat berbuat apa-apa. Demikian pula kesempatan yang tadinya dia punya waktu luang, dibuang percuma. Lewat sekian hari, tiba-tiba datang waktu sempit, dia susah untuk mengerjakan sesuatu karena sekian ratus kerjaan dia harus kerjakan saat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula hadis lain yang juga sahih, ucapan Nabi SAW, iqtanim khamsan qabla khamsin, manfaatkan lima sebelum datang lima, masa mudamu sebelum masa tua, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa cukupmu sebelum masa fakirmu, dan waktu kosongmu sebelum waktu sibukmu, dan kehidupanmu sebelum matimu. Demikian pula diriwayatkan dalam riwayat-riwayat lain, badru bil a'mal sitta, segeralah beramal sebelum datang enam perkara, sebelum terbit matahari dari barat, sebelum datangnya dukhan atau dajjal atau dabbah, atau khatat ahadikum atau amrul ammah, atau yang semirip dengan itu. Badiru bil a'mali sab'an, bersegeralah beramal sebelum datang yang tujuh. Atau yang semirip dengan itu, badiru bil a'mali qisaran fitanan, bersegeralah untuk beramal sebelum datang fitnah. Kemudian narasakan semua itu hampir sama maknanya, ambil kesempatan sebelum datang kesempitan, ambil kesempatan masa luangmu sebelum datang masa susahmu, ambil kesempatan waktu sehat sebelum sakit. Kemudian narasakan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khayra. Hari ketika datangnya nanti tanda-tanda dari Rabbmu, tanda-tanda hari kiamat yang besar. Tanda-tanda hari kiamat yang besar itu sudah menutup pintu taubat, seperti terbitnya matahari dari barat, sudah tidak bisa taubat. Maka kata Allah, la yanfa'u nafsan imanuha, enggak akan bisa bermanfaat seseorang imannya saat itu. Saat itu beriman enggak kepake. Yang sebelumnya belum beriman tidak bisa. Atau kasabat fi imaniha khaira, dan tidak bisa pula beramal dengan amalan-amalan kebaikan pada imannya. Sudah enggak sempat lagi, sudah tertutup pintu taubat. Enggak bisa beramal, enggak bisa bertaubat, enggak bisa nambah dengan apapun. Maka amalan-amalan saleh harus disegerakan. Jangan tunggu besok. Jangan tunggu nanti. Belajar. Ibadah. Berzikir. Silaturahmi. Menyambung satu rahmi. Berdakwah. Ngaji. Semua itu harus segera. Jangan tunda-tunda. Sampai sore, apalagi sampai besok. Kalau engkau di waktu pagi, kerjakan waktu pagi. Jangan tunggu sore. Kalau bisa sore, jangan tunggu besok pagi. Kalau bisa pagi, jangan tunggu sore. Ini barakallahu fikum, hikmah dari yang namanya zuhud. Bahwa zuhud itu merasa bahwa kematian akan datang tiba-tiba. Dan dia tidak yakin kalau umurnya akan panjang. Belum tentu. Sehingga segeralah beramal. Sekian banyak ayat dan hadis memerintahkan kita untuk beramal dengan bersegera. Apakah kalimat sari'u ila maghfiratin min rabbikum? Bersegeralah kepada ampunan dari Allah. Atau dengan kalimat sabiqu, berlomba-lombalah. Atau wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, untuk itu hendaklah tanafus, hendaklah berlomba-lomba. Semua menyuruh untuk segera. Tidak menunda-nunda. Sebaliknya masalah dunia sekedarnya. Bisa makan, bisa hidup, bisa berpakaian, bisa sehat, selesai. Maka tidak faqih kalau seseorang sampai meninggalkan sholat jamaah hanya karena dunia. Sungguh tidak cerdas kalau dia sampai meninggalkan perintah Allah hanya untuk cari dunia. Dia langgar syariat Allah. Dia masuk ke dalam dosa hanya karena cari dunia. Enggak cerdas namanya. Enggak berpikir. Perbandingan antara dunia dengan akhirat itu tidak bisa dibandingkan. Sangat jauh bedanya. Yang fana dengan yang kekal akan dibandingkan. Yang fata morgana dengan yang hakiki, apakah akan dibandingkan? Tidak bisa. Lalu akil, tidak berakal dia kalau mengorbankan akhirat untuk dunia. Mengorbankan yang kekal untuk yang sementara. Majnun. Ya gila. Kalau minta azab wa taufiq. العافية ونسأل الهداية ورحمة وقلها تعالى يجل من الذين يسألون القول فاتبنا أحسنها اللهم نسألك حسن الخاتمة كما تبدأ الله تعالى حسن الخاتمة ونعوذ به من سوء الخاتمة آمين وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apakah termasuk panjang angan-angan bertobat setelah pensiun? Qul inna a'udzu bi kita katakan tadi, gila dia, majnun. Wallah, apakah tahu umurnya dia bisa sampai pensiun? Sudah kita bahas sekian panjang. Pagi jangan nunggu sore, bisa jadi sore mati. Sore jangan nunggu pagi, bisa jadi malam mati mati. Tidak akan bisa panjang umurnya. Maka mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang seperti itu. Ucapan-ucapan orang yang tidak sadar, yang sangat panjang angan-angan, disangka akan hidup 1000 tahun lagi. Karena na'azakumullah, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah pada Allah Ta'ala dengan taubatan nasuha. Kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Ada sebuah situs yang dikelola oleh seorang akhwat. Di situs tersebut ditampilkan syiar-syiar dakwah salaf seperti majalah syariah, tempat ta'lim ahlus sunnah dan lain-lain. Isi situs tersebut diantaranya artikel-artikel yang diambil dari berbagai macam sumber kurang jelas. Juga berisi kisah-kisah hidup pengelola. Kisah hidup pengelola. Akhwat tadi berarti. Jangan-jangan belum nikah dia. Pengen dinikahi. Di sana juga ditampilkan gambar-gambar akhwat bercadar, foto laki-laki dan perempuan. Mungkin suami istri. Atau suami istri. Apa boleh ditampilkan foto-fotonya? Boleh ke seorang perempuan mengolah situ tawas? Jangan. Seorang wanita itu terhormat. Seorang wanita mukminah salihah terhormat. Jaga dirinya. Jangan dipasarkan seperti itu. Ngapain cerita dirinya dalam situ-situ tersebut? Urusi suamimu kalau sudah bersuami. Belajarlah kalau memang belum bersuami. Banyak cari ilmu. Jangan membuang-buang waktu. Apakah angan-angan dengan impian atau harapan itu sama? Sama. Yang beda adalah merencanakan. Itu pun harus tetap memakai insya Allah kalau saya masih berumur panjang. Tapi kalau angan-angan, apa yang sudah kita dapat, syukuri, selesai. Nah. Apa nasihat Ustaz bagi yang ikut larut dalam bombing batu akik? Adakah larangan wanita hamil memotong daging? Setahu saya tidak ada larangan. Wallahu ta'ala alam. Batu akik, apa jawabannya? Allah Ta'ala, kalau sebatas jual beli adalah perkara yang boleh-boleh saja. Tapi kalau sudah dicampur dengan berbagai macam kedustaan di dalamnya atau berbagai macam bau-bau mistik segala-galanya, sebaik tinggalkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.